Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'daha ma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita termasuk di antara majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menambah wawasan keilmuan kita dan kita coba tingkatkan dalam amal ibadah kita. Pada pertemuan yang lalu ya, kita bahas di bab ke-20 ya, tentang sikap tegas keras Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beribadah di samping makam ya, di samping kuburan. Jadi sedikit saja mengulang tentang masalah ini. Jadi kuburan itu di agama kita, di Islam itu tidak ada kelebihannya sedikit pun ya, dalam artian tidak menjadikan sebagai tempat yang mustajab ya, ataupun keberkahan itu tidak ada sampai makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan di dalam hadis yang kemarin kita sampaikan bahwasanya inna min syirrin nas ya, termasuk orang yang paling buruk ya, ya, sampai Nabi mengatakan termasuk orang yang paling buruk. Salah satunya adalah walladzina yattakhidunal qubura masajid. Yaitu orang-orang yang menjadikan makam itu untuk ibadah. Ya, apapun ibadah di situ. Karena masajid itu bukan artinya masjid seperti ini saja. Karena hadis sebelumnya disebutkan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura ya. Allah telah menjadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan untuk bersuci. Seluruh bumi ini masjid, maksudnya adalah untuk ibadah dibolehkan di situ. Maka orang-orang yang mengkhususkan ibadah di makam itu adalah diancam oleh Rasulullah SAW. Dia adalah min syirarin nas, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah memahami tentang hadis ini tentu kita juga sangat berhati-hati. Toh juga tidak memiliki keutamaan ya. Tidak ada ceritanya misalkan orang berdoa di samping makam kemudian mustajab, itu tidak ada ceritanya seperti itu. Ya. Dan tidak ada kelebihannya. Misalkan ibadah di samping kuburan pahalanya sekian kali lipat, itu juga tidak ada. Nah, maka dari itulah karena ini sangat dilarang di dalam Islam, maka kita tinggalkan perbuatan tersebut. Nah, untuk melengkapi pembahasan kemarin ya, kita masuk saja di bab ke-21 tentang sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh ya, yang akan menjadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masih melengkapi ya, melengkapi pembahasan kemarin. Di bab ke-21 itu tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ataupun disebutkan oleh Imam Malik ya, di dalam kitab Al-Muwatta. Imam Malik ini termasuk imam ahli hadis yang pertama ya, sebelum Imam Bukhari. Ya, karena Imam Malik ini lahir pada tahun 93 Hijriah. Pada saat bapaknya meninggal beliau lahir ya. Jadi Imam Malik ini putranya Anas. Ya, Anas ini adalah pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik ini ya tumbuh ya dari termasuk orang yang tumbuh di dalam rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena Anas bin Malik menjadi pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ya setelah dewasa menguasai ya, termasuk yang awal-awal melakukan pembukuan untuk hadis dan fatwa-fatwa sahabat. Kitabnya Al-Muwatta namanya. Maka di sini disebutkan Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta. Al-Muwatta dari satu sisi itu lebih kuat dari Sahih Bukhari. Kenapa? Karena kedekatan sanadnya, kedekatannya Imam Malik ke zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Imam Bukhari kan sudah masuk di abad ke-7 ke-8 di situ. Jadi masih sudah jauh. Nah, maka kalau dari sisi kedekatan sanad, kedekatan zamannya Imam Malik jauh lebih dekat. Dan yang ada di dalam riwayat-riwayat hadis-hadis dan fatwa sahabat di Al-Muwatta ini adalah sahih, ya. Bahkan Imam Malik mengatakan, saya menulis buku ini awalnya itu isinya 10.000 hadis. Ya, tapi tinggal sekarang sedikit deh. Jadi itu selalu dipilih dan sampai yakin betul yang ditulis itu adalah benar. Ya. Bahkan beliau setelah menulis, beliau sampaikan dulu kepada 70 ulama di Madinah. 70 ulama mengoreksi semua tulisannya, kemudian disetujui. Nah, maka kitabnya namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta artinya disetujui, ya, oleh ulama-ulama pada zaman tersebut. Ya. Imam Malik sendiri dijuluki sebagai Imam Darul Hijrah, yaitu imamnya kota Madinah. Ya, jadi imamnya kota Madinah ya beliau Imam Malik ini. Nah, beliau itu salah satunya menulis hadis tentang doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu, ya. Istadda ghadaballahu ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihi masajida. Ya. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan makamku, kuburanku sebagai berhala yang diibadai. Ini doa Nabi. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku, makamku sebagai berhala yang diibadai. Ya. Dan Nabi bersabda, istadda ghadaballah. Allah sangat murka. Istadda itu bukan hanya sekedar murka, sangat murka, ya. Ya, murka yang paling murka ala qaumin, atas sebuah kaum, ya, atas kaum yang ittakhadhu qubura anbiya'ihi masajida. Kaum yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi Allah itu sangat murka, dan murkanya bukan sekedar murka tapi sangat sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan makam Nabi sebagai tempat ibadah. Ini doa Nabi. Ini doa Nabi. Kalau kita ditanya, doanya Nabi ini dikabulkan tidak sama Allah? Ya, kalau doanya Nabi dikabulkan. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada saat Nabi berdoa ini kepada Allah, maka Allah kabulkan. Ya, termasuk yang mengomentari hadis ini adalah Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan doa Nabi itu dikabulkan doa ini biar makamnya tidak dijadikan berhala. Maka alhamdulillah sampai sekarang pun kita bisa melihat tidak ada orang yang bisa menjadikan makam Nabi sebagai berhala. Enggak bisa, ya. Jadi makamnya sendiri beliau dipagar dengan 3 tembok yang tidak mungkin orang untuk bisa menyentuh makamnya saja tidak bisa, menyentuh tanahnya saja tidak bisa di situ. Kemudian itu juga dijaga, sampai sekarang dijaga dan tidak ada orang yang mendekat kecuali pasti ada penjaga di situ, ada askar, ya, ada tentaranya, jadi yang menjaga itu tentara. Dan itu selalu menjaga bagaimana orang-orang yang melakukan sholat di Masjid Nabawi, ya, mereka tidak salah niat, ya, tidak salah niat. Bahkan karena doa ini, kemudian Imam Malik beliau mengatakan, saya paling tidak suka, ya, menggunakan kata ziarah kubur, paling tidak suka. Kenapa? Karena ziarah kubur nanti identiknya kalau bahasa ini terlalu sering-sering dipakai, jadi itu menjadi seperti sebuah kewajiban orang itu harus ziarah kubur. Nah, maka biasanya kalau ada rombongan haji dan umroh yang ke Masjid Nabawi, ya, kita ingatkan, jadi kita ke Madinah itu bukan untuk ziarah kuburnya Nabi, bukan. Jadi pada saat kita ke Madinah itu adalah untuk ziarah ke masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ke Masjid Nabawi untuk beribadah di situ, ya, untuk mencari keberkahan dengan pahala yang begitu besar pada saat kita sholat di Masjid Nabawi. Ya, jadi ya, maksud sampai pembahasan seperti ini saja dijaga oleh para ulama biar umat ini tidak, ya, tidak terbawa, ya, maksud tidak salah dalam memahaminya. Jadi ini doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang ataupun tidak dijadikan berhala oleh umat muslim ini. Ya. Kemudian di sini Allah disebutkan oleh Rasul istadda ghadaballah. Allah sangat murka, ya. Jadi Allah itu memiliki sifat murka. Allah memiliki sifat kasih sayang, Allah memiliki sifat pengasih, tetapi juga Allah murka. Ya. Nah, maka kita juga harus imbang di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya, dalam satu sisi kita beriman dengan seyakin-yakinnya tentang sifat kasih sayang Allah, tapi dalam satu sisi kita juga harus beriman betul Allah itu memiliki sifat murka, sifat juga disebutkan syadidul iqab, memiliki siksaan yang sangat berat. Sehingga apa? Sehingga dua hal ini berimbang, proporsional di dalam hati kita. Ya, kalau kita cuma mengingat akan kemahaluasan karunia Allah, kemudian juga kasih sayang Allah, menjadikan kita kadang terbuai di dalam, ya, di dalam amalan-amalan kita. Tapi begitu juga kalau yang dominasi di dalam diri kita ketakutan kepada Allah, nah itu biasanya akan menjadikan kita putus asa di dalam ibadah. Maka yang harus kita jaga adalah bagaimana dua hal ini. Pada saat kita lagi malas, ya, kita ingat akan sifat kerasnya Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita misalkan sedang berputus asa, ya, kita ingat akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sifat ini, ya, kita imani secara benar di dalam diri kita, ya. Dan salah satu kemurkaan Allah itu adalah kepada orang yang menjadikan kuburan para nabi itu sebagai tempat ibadah. Nah, jadi ini kan seperti dulu ada kisah pada saat penaklukan Persia pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada saat pasukan dikirim kemudian mengepung Persia dikuasai Iran, ya, kalau zaman sekarang. Pasukan itu menemukan, ya, di situ ada Ka'ab, ya. Dia menemukan pada saat setelah ditaklukkan menemukan sebuah ranjang, ya. Sebuah ranjang di Persia, yang di ranjang tersebut ternyata ada jenazah, ada mayit laki-laki yang itu tidak membusuk. Pas saya ditanya, ini sudah berapa tahun ini mayit ini ada di ranjang ini? Dikatakan ini sudah 350 tahun mayit ini. Ya, kalau disebutkan namanya Daniel itu, ya. Kalau di kitab-kitab ulama itu. Ternyata 350 tahun itu tidak membusuk. Lalu apa yang diperlakukan oleh orang-orang Persia kepada jenazah ini? Jadi kalau Persia itu, ya, dilanda paceklik kemarau yang sangat panjang, mereka itu arak mayat itu, ya, dikeluarkan kemudian dijadikan sebagai wasilah untuk berdoa. Ya. Ternyata betul. Jadi kalau mereka keluarkan mayat itu kemudian mereka berdoa, hujan itu langsung turun dan itu berjalan terus bertahun-tahun seperti itu. Nah, maka pada saat inilah kemudian peristiwa ini dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, jadi maka Umar bin Khattab beliau mengatakan, ya, pada saat siang hari galilah, ya, 13 lubang kubur. Ya, digali 13 lubang kubur itu. Kemudian malam harinya makamkan dan samakan, dan apa 13 kubur ini untuk mengelabui sehingga orang itu bingung mana makam yang sebenarnya itu. Sehingga mereka tidak tahu. Jadi untuk apa? Untuk menghilangkan jejak, biar makam orang-orang seperti ini itu tidak dikultuskan oleh masyarakat. Nah, akhirnya apa? Ya, sampai sekarang tidak tahu di Iran, ya, mana makamnya itu pun tidak diketahui. Juga makam-makam para sahabat, ya, makam-makam para sahabat misalkan yang di Baqi saja itu kan sudah tidak terlihat sama sekali. Makamnya yang di situ ada Aisyah, ya, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ada siapapun di situ, ya, sudah tidak terlihat ada makamnya siapapun di situ. Maka Ali bin Abi Thalib beliau pernah mengutus, ya, salah seorang mengatakan, maukah engkau saya utus sebagaimana saya dulu diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, khususnya pada saat terjadi Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah kan beliau mengatakan Nabi kan mengutus Khalid bin Walid, kemudian mengutus Ali bin Abi Thalib, kemudian Mughirah bin Syu'bah. Mereka diutus untuk apa? Beliau mengatakan, tidaklah engkau mendebutkan kuburan idza sawaitahu. Ya. Tidaklah engkau menemukan kuburan kecuali engkau ratakan. Kuburan yang beda dengan yang lain itu harus diratakan. Jadi kalau ada kuburan kok di area pemakaman kok beda sendiri, itu harus diratakan. Disamakan dengan yang lain sehingga tidak terkesan kuburan ini memiliki keistimewaan. Ya. Nah, kalau kita lihat praktek zaman kita sekarang di makam kan justru orang bagaimana inginnya makamnya itu beda sendiri. Jadi kalau dalam Islam diratakan, jangan sampai menimbulkan apa perasaan, ya, seakan-akan kuburan ini memiliki keutamaan yang lebih daripada yang lain. Yang sangat mengherankan juga begitu. Jadi saya tidak berbicara dalam perspektif mungkin, ya, kalau dari pemerintah mungkin saya tidak sepakat, ya. Jadi kalau para wali, ya kalau di kita itu kan wali kan sebenarnya makam mereka tersembunyi sekali itu di puncak gunung gitu ya, kemudian di tempat-tempat yang susah dijangkau. Ya. Tapi apa? Kenapa mereka sampai terjadi seperti itu? Karena mereka tahu. Jadi kalau makam itu nanti diketahui pasti akan dikultuskan. Ya, tetapi setelah perjalanan panjang terus, ternyata makam-makam itu kemudian dicari, setelah dicari kemudian dijadikan sebagai monumen-monumen, sebagai tempat-tempat ziarah, sebagai wisata di situ. Maka kalau kita perhatikan, disitulah menjadi salah satu sebab umat ini, ya umat ini jadi tersesat. Umat ini jadi mengkultuskan kuburan di situ. Jadi kembali lagi ke zaman batu lagi. Jadi tidak modern lagi. Jadi orang justru, ya kemarin kan miris ini ya, ada caleg dari salah satu di kota di Semarang datang ke, kalau salah Gunung Kidul lah ya, Wonosari ya. Nah ini luar biasa ya, caleg saja biar terpilih itu harus ke makam, harus ke gua. Karena ini kan, ya kalau saya alhamdulillah lah, jadi meninggal begitu alhamdulillah itu, jadi tidak. Coba kalau jadi caleg dan calegnya seperti itu, nanti bagaimana masyarakatnya ini? Masyarakatnya demo, nanti calegnya datangnya ke kuburan, ini repot lagi di situ. Nah, jadi Islam itu sangat mengajarkan bagaimana kita berpikir rasional. Ya. Jadi kita menghilangkan hal-hal yang sifatnya mistis yang seperti itu, yang tidak akan memberikan pengaruh kebaikan kepada umat. Jadi apapun yang dilarang oleh Islam itu pasti harus kita tinggalkan. Begitu juga pada saat kita lihat di Jogja ini kan candi-candi kan luar biasa ya, banyaknya yang terkubur juga. Seluruh candi kan dulu terkubur juga. Siapa yang ngubur ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngubur. Ya. Tapi sekarang digali lagi. Padahal itu sudah Allah kuburkan. Maksudnya biar umat ini tidak mengkultuskan, tidak mengulangi lagi peristiwa yang terjadi pada umat manusia yang menjadikan mereka mengagung-agungkan leluhur ataupun kuburan ataupun yang lain di sini. Nah, maka di sini doa Nabi ya. Nabi berdoa, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburku, makamku sebagai tempat ibadah. Ya. Dan Allah sangat murka kepada siapapun orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Tempat ibadah macam ya, sekarang banyak untuk berdoa di situ, ada minta hajat di situ, membaca Al-Quran di kuburan juga. Nah ini tidak dicontohkan, tidak ada tuntunannya di situ. Ya, bahkan Nabi di dalam hadis kan belum mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Kenapa kuburan? Kan kuburan tidak ada bacaan Al-Quran di situ. Jadi rumah yang seperti kuburan adalah rumah yang tidak dihidupkan ibadah, tidak dibacakan Al-Quran di situ. Nah, tapi kalau sebagian orang malah justru khusyuk kalau baca Al-Quran di kuburan, khusyuk menangis gitu ya. Nah, ini kan ada sesuatu yang salah. Jadi perlu diluruskan di situ. Kemudian yang seterusnya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Imam Tabari. Ya, ini Ibnu Jarir, Imam Tabari. Dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, bahwasanya berkenaan dengan ayat Afaritu Mudlat wal Uzza. Ya, dulu ini kita sudah pernah jelaskan. Ibnu Jarir At-Tabari ini beliau seorang ulama ahli tafsir ya, ataupun beliau malah pendahulu. Jadi ahli tafsirnya yang menjadi rujukan ahli-ahli tafsir setelahnya. Ya, beliau lahir pada tahun 310 Hijriah. Jadi masih sangat awal-awal. Jadi tafsir-tafsir setelahnya itu banyak yang mengambil dari tafsir yang disebut sering dikenal dengan tafsir Tabari. Ya, tafsirnya Imam Tabari. Menjelaskan tentang afaraitum Lata wal Uzza. Terangkanlah ya kepadaku tentang Lata dan Uzza. Ya. Lata dan Uzza ini sudah dijelaskan bahwasanya Lata adalah dulu nama seseorang yang kerjaannya itu membuat adonan roti untuk jamaah haji. Ya, jadi sejak dulu itu orang menunaikan haji itu dijamu oleh masyarakat Mekah. Ya, sejak dulu. Ya, Lata ini termasuk orang yang profesinya menjamu tamu-tamu Allah. Ya, tamu-tamu Allah yang menunaikan ibadah di Ka'bah ya, di tanah suci di situ. Nah, pada saat Lata ini kemudian meninggal ya, karena jasanya, karena kesolehannya, kebaikannya, kemudian makamnya menjadi tempat ibadah, dikultuskan, dikhususkan. Ya. Kemudian juga Uzza juga seperti itu, ya. Jadi intinya itu adalah nama-nama berhala yang orang-orang muslim itu ya berlebihan kepada berhala tersebut. Cuman setelah Fathu Mekah ini kemudian Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, ya, mengutus juga Khalid bin Walid, Mughirah bin Syu'bah, semuanya kemudian ini dihancurkan. Jadi sudah tidak ada lagi. Karena apa? Ya, karena ini menjadi sebab kaum muslimin itu menyimpang, jadi mengkultuskan kemudian juga menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian seterusnya adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidin 'alaiha al masajid was suruj. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melaknat siapa zairatil qubur. Nah, ini kalau saya sampaikan mungkin ada yang baru mendengar, ya. Jadi Rasul itu melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Ini jadi kepada kaum ibu-ibu, ya, ini hadisnya sahih, ya. Jadi bukan hanya satu hadis ini saja, ya. Jadi Rasul itu melaknat wanita yang ziarah kubur. Apa artinya dilaknat? Kalau orang itu dilaknat artinya bu'du anil khair, orang itu dijauhkan dari kebaikan, susah mendapatkan kebaikan itu. Mungkin kalau saya sampaikan pengajian di ibu-ibu diprotes langsung untuk zaman sekarang. Tapi memang begitulah. Jadi enggak ada, misalkan Bapak Ibu misalkan berkunjung ke Baki ataupun ke Mekah, ke Ma'la. Enggak ada namanya wanita bisa masuk kuburan, itu enggak ada sama sekali. Enggak boleh. Dan tidak dikenal sejak zaman Nabi, enggak ada perempuan namanya ziarah kubur, itu enggak ada. Ya. Nah, kalau sekarang malah bikin-bikin acara sendiri, ya. Intinya malah acara kekuburan di situlah. Bahkan kalau Ramadan yang ramai bukan ini, malah yang ramai kuburan itu, ya. Kalau Idul Fitri kan gitu. Nah, jadi Allah itu melaknat zairatil qubur. Ini khusus untuk wanita. Ya. Bahkan Rasul itu melarang wanita-wanita untuk mengiringi jenazah. Pada saat ada wanita-wanita yang mengiringi jenazah, Nabi mengatakan irja'unna, ya. Kembali kalian. Kalian tidak akan mendatangkan manfaat, tapi kalian hanya membawa fitnah saja. Nabi sampai bersabda seperti itu. Jadi wanita itu tidak boleh, ya. Nabi melarang untuk mengiringi jenazah. Ya. Sebagian ada ulama yang moderat, ya, lebih moderat lah dalam hal ini, ya, karena mereka berargumen dengan hadis lain. Batasannya pun begitu. Pada saat mereka terpaksa memang harus mengiringi, maka tidak boleh masuk di area pemakaman. Nah, itu yang paling moderat sudah. Jadi kalau sudah masuk batas area pemakaman, maka kaum wanita tidak boleh masuk. Lawang kaum laki-laki saja duduk dilarang kok Nabi mengatakan kuntunahe itu kuman ziaratil kubur fasuruha, ya. Dulu saya itu melarang kalian untuk ziarah kubur. Siapa yang dilarang? Abu Bakar, Umar itu dilarang itu. Orang imannya seperti itu saja dilarang, ya. Bukan dalam artian mereka kan hebat, imannya kuat. Bukan, setan itu lebih kuat lagi untuk menggodanya, ya. Iblis itu kuat untuk menggodanya di situ. Jadi kaum laki saja dulu dilarang oleh Nabi, ya. Nabi mengatakan kuntunahi itu man ziaratil kubur, saya larang kalian untuk ziarah kubur. Lah, setelah di akhir-akhir kehidupan beliau mengatakan fazuruha. Sekarang boleh kalian ziarah kubur karena tudzakirukumul maut. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi ini salah satu tujuan kenapa Nabi membolehkan ziarah kubur adalah untuk mengingatkan kita akan kematian. Juga perlu diluruskan tentang ziarah kubur ini. Ziarah kubur ini tidak mesti harus kuburannya orang tua kita, tidak mesti harus kuburannya orang muslim, tidak. Ya, jadi intinya orang ziarah kubur, orang itu melihat kuburan dan dia teringat, kita juga akan mengalami seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menziarahi makam ibunya dan ibunya itu tidak dalam keadaan Islam. Ya, jadi sekali lagi ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agamanya itu adalah agamanya Abdul Muthalib, ya, agamanya Abu Thalib. Jadi tidak meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Yang ini menunjukkan bahwasanya ziarah kubur itu tidak mesti harus di pemakaman yang misalkan orang soleh itu tidak mesti. Jadi pemakaman siapapun, yang penting tujuannya tadi mengingatkan kita akan kematian di situ. Ya, kalau udah berkali-kali ziarah kubur juga tidak ingat mati, nggak usah saja, nggak usah saja. Karena di dalam hadis juga begitu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarangnya. Jadi Allah melaknat siapa? Zawaratil kubur. Zawarat artinya orang yang sering sekali ziarah kubur. Ya. Orang-orang yang sering sekali ziarah kubur itu pun dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya apa? Masalahnya nanti adalah seperti ini. Jadi dalam kurun waktu yang panjang, orang nanti terus-menerus melihat, anak keturunan kita melihat, itu seakan-akan menjadi sebuah ritual dalam ibadah. Yang akhirnya mereka sudah suruh ngaji, gak mau, belajar Islam gak mau, cuma niru-niru saja. Nah, pada saat itulah yang terjadi penyimpangan. Dulu orang untuk mendoakan, mengingat kematian, sekarang orang ke kuburan untuk minta-minta, biar terpilih misalkan ya. Kemudian nah ini kan sudah bukti konkret bahwasanya segala sesuatu yang dilarang oleh Rasul itu pasti akan mendatangkan keburukan. Tidak akan maju umat ini. Ya. Jadi saya teringat ada seorang ustadz ya, seorang teman ustadz yang luar biasa. Beliau memang pakar dalam hal-hal seperti ini. Beliau mengatakan, saya heran dengan Indonesia. Indonesia namanya demit itu namanya banyak banget itu. Ya. Dia teliti, ada dia menulis buku tentang perdukunan juga ya. Dia mengatakan di Indonesia itu ada 360 nama setan itu, demit ya. Padahal kalau namanya di Cina itu cuma satu saja, vampir itu. Jadi entah besar, kecil, laki, perempuan, muda, namanya kalau itu vampir gitu. Kalau di kita kan beda, yang tua namanya apa ya, yang perempuan namanya kuntilanak kan gitu ya. Yang bayi namanya apa sendiri, ada namanya sendiri semua itu. Nah kalau di barat kan cuma satu saja, itu namanya cuma satu, Dracula gitu. Nah di Indonesia itu sampai saking sibuknya, saking asiknya main di situ, nama-namanya sendiri ada semua di situ. Nah ini setan kalau di Jogja namanya ini ya, nanti kalau di Magelang sudah beda lagi juga gitu. Maksudnya kesimpulan saya, masyarakat kita itu masih sangat dekat dengan hal yang sifatnya seperti itu. Jadi masyarakat, jadi kalau barat sudah mereka berpikir tentang antariksa, tentang pesawat, tentang macam, kita masih berpikir menghitung itu aja. Ya. Jadi harus puasa ngerowot dulu biar dapat jimatan gitu ya, masih hal-hal yang seperti itu yang masih disibukkan oleh umat kita. Sehingga kualitas keislaman masyarakat kita itu masih sangat sangat perlu kita tingkatkan. Nah, dakwah seperti ini untuk ini kan berkenaan dengan prinsip-prinsip agama, tentang pokok-pokok yang di dalam akidah kita yang harus kita tanamkan kepada umat ini. Jadi sekali lagi hadis ini kita sampaikan terkhusus ya kepada kaum muslimah. Jadi Nabi itu melaknat wanita yang ziarah kubur. Ya, jadi dilaknat artinya orang itu sudah susah mendapatkan kebaikan. Ya, mendapatkan kebaikan itu susah. Kemudian juga apa? Wal muttakhidina 'alaihal masajida was-surud. Dan orang-orang yang menjadikan makam itu, kuburan itu sebagai tempat ibadah, dan orang-orang yang melampaui menerangi makam. Jadi kuburan itu ya, kalau tidak punya hajat kebutuhan itu tidak usah dikasih lampu-lampu. Pertanyaan saya yang kalau di Jogja itu aneh ya. Dan saya terus terang baru lihat di Jogja. Jadi kalau ada bayi lahir itu ari-arinya dimasukin ini kemudian dikasih lampu itu. Itu juga maksudnya saya juga tahu juga gitu ya. Jadi saya teringat kalau hadis ini, jadi kalau itu makam kuburan tidak boleh dilampui. Ya, karena nanti kesannya apa? Kesannya juga adalah mengagungkan kuburan ya, mengagungkan menganggap ada sesuatu yang lebih pada kuburan itu. Jadi sekali lagi Islam ya, dalam Islam tidak memandang ada kelebihan dalam kuburan. Kuburan enggak ada apa-apanya. Ya enggak ada apa-apanya. Jadi biasa saja ya, biasa saja, jangan sekali-kali menganggap kuburan sebagai tempat yang istimewa. Begitu juga ya dalam pembahasan kemarin, kuburan itu tidak boleh dibikin berbeda dengan yang lain ya, dibikin cungkup. Bahkan dalam berita kemarin ya, di Kerawang itu ada makam yang paket menengah ke atas ya, dari harga 350 juta sampai 1 miliar itu. Ini untuk makam-makam orang-orang Jakarta yang berlebih duit itu. Ya, untuk bangun masjid aja udah besar itu ya. Jadi ada paket khusus makam-makam yang satu. Nah ini orang dosa saja harus bayar mahal kan gitu ya, dan tidak mendatangkan manfaat bagi siapapun, tidak ada itu. Jadi membangun kuburan itu juga tidak diperbolehkan. Nah, maka juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita itu tidak usah bikin kijing, bikin apa di dalam kuburan itu enggak usah, enggak ada manfaatnya. Dan itu adalah dilarang dalam Islam. Dilarang. Ya, pada saat mungkin kita melihat langsung lah bagaimana pemakaman Nabi ya. Kalau kita intip di makamnya Nabi kan enggak ada apa-apanya juga ya, cuman pasir saja. Ya. Kemudian juga di makamnya di Ma'la, di Baqi itu enggak ada apa-apa di situ, cuman batu. Batunya pun tidak beraturan, ada yang besar sekali, ada yang ini, dan cuman diletakkan. Enggak tahu ditulis namanya siapa di situ juga enggak ada. Kalau di kita kan namanya fulan wafat, apa lahir wafat kan gitu ya. Nanti lama-lama jangan-jangan ditulis biografinya juga di kuburan itu ya. Bisa juga gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana apa yang dicontohkan di Rasul sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada sama sekali. Ya. Bahkan seharusnya makam itu memang di apa, kalau bisa setelah itu hilanglah. Dalam artian biar orang tidak apa namanya, menjadikan berlebihan ya terhadap kuburan-kuburan di situ. Jadi alhamdulillah juga kadang ya pada saat kita bawa jamaah umrah, kita tunjukkan betul ini loh pemakaman yang sebenarnya seperti ini. Jadi kalau dengan melihat langsung itu jadi mereka yakin. Di sinilah Rasul dimakamkan, di sinilah dulu dakwahnya Rasul, di sinilah makamnya para sahabat, istri-istri Rasul di sini. Dan cara pemakamannya seperti ini. Ya. Dan juga tidak boleh ada wanita masuk kuburan. Nah, pada saat kita sampaikan seperti ini dengan langsung itu biasanya lebih mengena di sini. Tapi kalau kadang saya ceramah, bahkan mungkin ada yang ibu-ibu, wah ini ustadznya memang enggak benar ini. Bisa seperti itu. Tetapi apa? Ini tetap kita harus sampaikan. Kita harus sampaikan bahwasanya inilah yang sebenarnya dalam Islam. Ya. Jadi jangan juga kadang masyarakat itu berpatokan kepada hasil ya. Seperti tadi orang-orang Persia pada saat mereka berdoa dengan mayit jenazah itu betul-betul ya Allah turunkan hujan di situ. Ya. Begitu juga mungkin ada orang suatu ketika dia datang ke kuburan berdoa dan dikabulkan doanya, kemudian itu jadi patokan. Akhirnya disiar-siarkan ngajak-ngajak orang untuk berdoa di makam tersebut. Bisa hasilnya bisa ya, bisa Allah berikan di situ. Tapi itu bukan tolak ukur kebenaran dalam Islam. Yo. Jadi yang harus menjadi tolak ukur kebenaran kita adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, apa yang disabdakan oleh Rasul itulah yang harus menjadi pegangan kita. Nah, maka di sini ada sekitar 10 kandungan bab ya, yang di situ ada tafsiran berhala, ya kemudian tafsiran tentang ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat ya, jadi seluruh ibadah, baca Quran juga tidak boleh di kuburan. Gak usah baca-baca Al-Quran di kuburan, gak ada tuntunan sama sekali. Kemudian yang ketiga Rasulullah SAW ya, dengan doanya itu tiada lain hanya memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi, itu menjadikan kuburan beliau. Coba kalau kuburan beliau tidak dijaga, wah saya kira tanahnya sudah habis itu ya, tanahnya sudah habis. Maka kemarin juga ada berita yang sebenarnya ini memalukan juga ya, ada jamaah umroh kita yang ketangkep dan itu dia gunting kain kiswah itu ya, digunting ya, kecil sekali ya, luar biasa itu. Jadi dia dikira apa ya, karena dia cucunya sakit gak sembuh-sembuh, akhirnya dia pergi umroh pokoknya mau gunting kain kiswah itu. Ya kita gak bisa macam-macam di sana, sekarang di sana semua CCTV itu full ya, jadi orang ngapain di sana ketahuan semua di sini. Jadi ditangkap ya udah, urusannya repot itu ya, urusannya repot. Dulu juga ada cerita begitu, jadi pada ada jamaah yang masuk ke Jabal Rohmah ngambil tanah itu, karena pesanan ya tetangganya gak enak, gak punya keturunan-keturunan, nitip punya ambilkan Jabal Rohmah di sana ya. Bingung pembimbingnya bagaimana ini udah haji, musyrik lagi kan gitu ya. Ya setiap orang dakwah itu gak bisa, pokoknya karena saking gak enaknya dengan tetangganya. Bagaimana sudah ditipin ngambilkan tanah di Jabal Rohmah. Gitu. Ya, setelah dikasih, ini musyrik mereka gak percaya. Ya bagaimana musyrik, gimana orang di tanah suci kok musyrik kan gitu ya. Akhirnya ada orang yang pinter gitu, dia bilang, Bu, coba kalau ibu sandi pulang terus tanah ini suruh dikembalikan ke sini gimana coba. Nah, ini baru dikembalikan itu. Karena khawatir enggak punya uang untuk berangkat lagi kan gitu. Nah, ini baru paham ya. Baru bisa mengilah atau mengembalikan tanah tersebut di sini. Nah, ini jadi hal seperti ini, hal-hal yang sangat mendasar ini perlu kita sampaikan ya, kita dakwahkan kepada masyarakat kita. Kemudian yang keempat, dalam doa itu beliau sebutkan pula perbuatan-perbuatan yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Jadi kuburan nabi saja dilarang, apalagi kuburannya selain nabi ya. Jadi kuburan orang soleh saja, orang paling soleh loh nabi itu dilarang. Apalagi kuburannya orang-orang yang bukan nabi di situ. Kemudian yang keenam, di antara masalah yang sangat penting ya untuk dijelaskan dalam bab ini ialah pengetahuan historis ya tentang Lata dan Uzza ya pada zaman jahiliyah. Ini sudah sampaikan tadi. Yang ketujuh, berhala itu asal usulnya kuburan ya orang yang soleh ya. Jadi asal mulanya adalah kuburan. Maka yang paling banyak memang itu kuburan di mana-mana ya, apalagi seluruh Jawa, pantura itu luar biasa ya. Jadi kuburan-kuburan itu kalau sudah namanya dikasih nama wali itu pasti ada orang yang datang. Ya, pasti ada istighosah di situ. Ada kadang ada haul di kuburan di situ. Kemudian yang kedelapan, Lata adalah nama orang yang dikuburkan itu ya. Yang pada mulanya seorang pengaduk tepung untuk jamaah haji, ya, orang baik, orang soleh. Tetapi kemudian jadi berhala. Sembilan, Rasulullah SAW melaknat wanita peziarah kubur. Nah, jadi kepada kaum ibu-ibu ya tolong disampaikan. Jadi Rasul itu melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Ya, jadi tidak usahlah kita ngapain juga ke kuburan ya. Kalau kita memang ingin mendoakan, doakan setelah kita sholat, mendoakan di waktu-waktu yang mustajab itu sudah sangat luar biasa di situ. Oke, pada kita juga kaum laki-laki mungkin ada ibu, istri atau keluarga kita yang perempuan juga diingatkan. Jadi ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena wanita itu lemah. Wanita lemah ya. Kemudian kadang mereka itu mudah ya tidak bisa menahan perasaan ya. Kemudian mereka jadi sedih, jadi ini. Dan karena sifat lemah inilah kemudian Islam itu sangat melarang wanita-wanita untuk melakukan ziarah kubur. Yang sepuluh, beliau juga melaknat orang-orang yang memberi penerangan lampu di atas kuburan. Jadi hukumnya haram ya. Memberikan lampu penerangan di atas kuburan itu haram. Kecuali ada hajat kebutuhan. Misalkan kita membuat pemakaman, menguburkan malam hari pakai lampu itu. Kalau yang sifatnya kebutuhan seperti itu tidak apa. Tapi kalau penerangan itu khusus adalah untuk penerangan kuburan, ya, biar kubur apa seakan-akan kuburannya itu ya berlebih, apa memiliki keutamaan atau memang harus seperti itu, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sedikit dari bab ke-21 ini melengkapi pembahasan kemarin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita bisa terus maju ya, terus meningkatkan kualitas Islam kita ya, iman kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.